Baik, bismillah. Belum selesai hadis. Kamu hafalkan supaya tidak terasa panjang. Sepotong-sepotong, satu paragraf. Hari ini kamu hafalkan ini, atas. Sampai selesai. Selesai paragraf. Kemudian inti hadis ucapan Nabi SAW pada hari kedua ketika baca syarah. Ketika baca faedah, potongan ketiga, selesai. Bagi tiga. Jadi enggak terasa panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Sudah kita baca hadisnya, yaitu hadis yang ke-228, yang intinya dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW berangkat bersama para sahabatnya untuk haji wada, haji terakhir beliau. Dan beliau menuntun hewan kurban dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah adalah miqatnya Madinah atau miqatnya ahli Madinah. Kemudian ketika sudah sampai di Mekah, tentunya Rasulullah SAW disebutkan dalam nas ini dengan tamatta'a. Apa maknanya tamatta' di sini? Nah, bukan tamattu seperti yang dimaksud dalam pembahasan manasik haji, tetapi maksudnya adalah menggabungkan antara haji dengan umrah dalam satu safar. Menggabungkan antara haji dengan umrah dalam satu safar. Tetapi Rasulullah SAW tidak memisahkan dengan tahallul, karena beliau membawa hewan kurban. Sampai di Mekah, dan lebih tepatnya ketika mereka tawaf, bahkan di akhir tawaf Nabi menyatakan, jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Siapa yang tidak membawa hewan kurban, maka jadikanlah tawafnya, sa'inya sebagai umrah, dan bertahallullah. Kemudian hendaklah yuqassir, memotong pendek rambutnya, bukan menggundul. Kemudian berihlal untuk haji nanti di hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Ala kulli hal, kita lihat syarahnya. Al makna al ijmali. Lama kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Dzulhulaifah, yaitu miqat ahli Madinah, li hajja hajjatahu, untuk melaksanakan hajinya, allati wada'a fiha al bait wa manasik al-hajj wa wada'a fiha an-nas, yang di situ di haji tersebut beliau wada'an atau mengadakan sebagai perpisahan terhadap Ka'bah, perpisahan terhadap manasik al-hajj, karena setelah itu tidak haji lagi sampai wafatnya, wa wada'a fiha an-nas, dan juga perpisahan dengan manusia. Balaghahum risalatahu wa ashhadahum ala dhalik. Nabi sudah selesai menunaikan risalahnya dan beliau meminta persaksiannya. Isyarah ila madha? Isyarah ila qawlihi, isyarat pada ucapan beliau dalam khutbah terakhir, yaitu khutbatul wada'. Ala hal balagtu? Qalu na'am atau qalu bala. Engkau sudah menyampaikan. Beliau mengangkat tangannya ke langit dan menurunkan pada mereka sambil menyatakan Allahumma syhad. Allahumma ashhad, ya Allah saksikanlah. Ini makna ballaghahum risalatahu wa ashhadahum ala dzalik. Ketika itu, ketika Rasulullah ihram sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil umrati wal haji, ihramnya langsung untuk umrah dan haji sekaligus. Berarti apa itu? Qarinan. Fakana qarinan. Beliau sesungguhnya melakukan jenis manasik yaitu qarin atau qiran. Wal qiranu tamattu'. Ini yang kadang-kadang disalahpahami. Bagaimana qiran dikatakan tamattu'? Katanya ada tiga jenis manasik. Ada qiran, ada tamattu', dan ada ifrad. Kenapa sekarang dikatakan qiran adalah tamattu'? Sudah kita bahas tadi siang bahwasanya makna tamatta'a dari kata mut'ah yaitu menggembirakan adalah sesuatu yang menggembirakan dan sangat menggembirakan adalah bisa satu perjalanan dua manasik, umrah dengan haji. Sehingga qiran pun di sana ada kegembiraan tersebut, yaitu umrah dan haji sekaligus dalam satu perjalanan, dalam satu safar. Hanya saja nanti akan terbedakan antara tamattu' yang dipisah dengan tahallul umrah, kemudian tahallul baru ihram lagi untuk haji, dan ada yang digabung terus satu ihram seperti Rasulullah SAW yang lakukan, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliau membawa hewan kurban dari Dhul Hulaifah. Kembali kepada kitab. Maka beliau katakan wal qiranu tamattu'. Qiran itu juga termasuk sesuatu yang menggembirakan. Famata'an nas, fatamatta'an nas, maka manusia pun melakukan tamattu'. Fa ba'dhum ahrama bin nusukaini jami'an. Di antara mereka ada yang berihram untuk dua nusuk sekaligus, haji dan umrah. Wa ba'dhum ahrama bil umrah, sebagian mereka berihram untuk umrah nawiyan al hajj, dengan niat akan haji setelah itu. Ba'da faradhihi minha, setelah selesai dari umrah. Wa ba'dhum afrada al hajj faqat, sebagian mereka afrada, menyendirikan hanya haji saja. Berarti ada tiga jenis ini yang kita katakan tadi, ada tiga jenis nusuk. Ada yang ahrama bin nusukaini jami'an, langsung berihram untuk dua nusuk. Apa ini? Qiran. Ada yang ahrama bil umrah, tetapi dengan niat akan haji setelah itu. Apa ini? Tamattu. Yang ketiga, ada yang afrada bil hajj, hanya mengerjakan haji saja, yang disebut dengan ifrad. Jayid. Faqad khayyarahum bainal ansaki thalatha. Nabi membiarkan mereka untuk memilih dari tiga jenis manasik ini. Wa saqa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'd ashabihi wa ba'd ashabihi al-hadiya. Sedangkan Rasulullah sallam dan sebagian sahabat telah membawa hewan kurban bersama mereka. Min Dhul Hulaifah, dari Miqat Madinah Dhul Hulaifah. Berarti dari Al-Hil masuk ke dalam haram. Wa ba'duhum lam yasuqhu, sedangkan sebagian yang lain belum membawa hewan kurban. Ada yang membawa hewan kurban bersama Nabi, ada yang belum membawa hewan kurban. Falamma danau min Makkata hadda man lam yasuqil hadya minal mufridina wal qarinina ila faskhil hajji waja'alaha umrah. Ketika sudah mendekat ke Mekah, Nabi menganjurkan bagi siapa yang belum membawa hewan kurban, apakah dari kalangan mufridin atau dari kalangan qarinin, untuk memisahkan haji dari umrahnya, wa ja'alaha umratan, dan jadikannya sebagai umrah. Tadinya pensyarah mengatakan begini. Baik. Tapi ada footnote-nya bahwa beliau memperbaikinya atau meralatnya dengan tambahan keterangan. Bukan falamma danau. Kalau falamma danau ketika mendekat, Tetapi dalam riwayat lain yang juga sahih, bahkan setelah tawaf di akhir sa'i. Setelah tawaf di akhir sa'i. Kalau yang cetakannya sama, ada footnote-nya di bawahnya. Disebutkan di sini dalam riwayat Jabir, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam hajinya atau dalam babul hajj, setelah tawaf antara Safa dan Marwa. Tawaf antara Safa dan Marwa itu dinamakan dengan sa'i. Di akhir sa'i, hatta idza kana akhiru tawafin 'ala al-Marwa, ketemu, kalau sudah ketemu kasih stabilo atau kasih garis atas atau ditandai dengan merah. Hatta idza kana akhiru tawafin 'ala al-Marwa, sampai ketika selesai atau akhir tawaf, berarti berada di mana? Di Marwah. Kalau sudah kita jelaskan tadi siang bahwa yang namanya tawaf antara Safa dengan Marwah dihitung satu, dari Safa ke Marwah dihitung satu. Berarti dari Marwah ke Safa dua, dari Safa ke Marwah lagi tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti berakhir di mana? Di Marwah. Ketika di atas Marwah, disitulah Nabi menyatakan, lau anistaqbaltu min amri mastajbartu, kalau aku sempat menemui waktu yang aku sudah lewati ini, artinya menemui tahun depan, waktu yang aku lewati maksudnya waktu haji, lau istaqbaltu min amri mastajbartu, kalau aku bisa menemui waktu seperti ini lagi nanti tahun depan, lam asuqil hadiya, aku enggak akan membawa hewan kurban dari luar. Waja'altuha umrah, dan aku akan jadikan tawaf ini sebagai umrah kalau sempat menemui haji berikutnya. Tetapi tidak sempat. Inilah yang menyebabkan titik perselisihan para ulama, mana yang lebih afdal. Walaupun sungguhnya sudah jelas, tetapi kata mereka, tapi Rasulullah SAW tidak tamat tuh, Rasulullah SAW qiran, maka saya ingin yang dilakukan Rasulullah SAW qiran. Tetapi Nabi menyuruh, jadikanlah. Akhirnya terjadilah perbedaan. Ternyata jawabannya sangat jelas. Kata Nabi, kalau aku sempat menemui tahun depan waktu yang aku lewati ini, ini waktu haji, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban, dan aku akan jadikan tawafku, sa'iku sebagai umrah, dan aku akan tahallul. Baik. Maka beliau berkata, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, masih dalam footnote ini, faman kana minkum laisa ma'ahu hadyun falyuhil, maka siapa yang belum membawa hewan kurban dari luar, hendaklah dia tahallul. Wal yaj'alha umratan, dan hendaklah jadikan tawaf dan sa'inya sebagai umrah. Jadi kapan perintah itu diucapkan? Nah, bukan falam madanau. Artinya boleh berubah niat. Kalau ada seorang yang niatnya untuk ifrad atau niatnya untuk qiran, tiba-tiba mendapatkan ilmu ini di tengah-tengah tawaf, kamu qiran kenapa enggak begini saja? Wah, setelah dalil-dalilnya mantap, kalau gitu aku jadikan umrah. Boleh? Boleh. Barakallahu fiikum. Kembali ke atas. Falamma tawafu wa sa'u, setelah tawaf dan sa'i, akada alaihim an yuqassiru min syu'urihim, Nabi menegaskan pada mereka agar mereka mengqasr rambut-rambut mereka sebagai tahallul. Dan sudah kita katakan dari siang juga, mengapa disuruhnya qasr, bukankah lebih disukai al-halq? Rahimallah al-muhalliqin. Mal jawab? Al-jawab, karena akan ada tahalul kedua. Setelah haji, tahalul lagi. Maka tidak dianjurkan untuk dihabiskan di awal. Tetapi cukup dengan qasr, memendekkan saja. Nanti setelah haji, baru dihabiskan, digundul. Wal yatahallalu min umratihim, hendaklah mereka bertahalul dari umrah mereka. Thumma yuhrimu bil haji, baru kemudian mereka berihram untuk haji. Wayahdu, dan kemudian menyembelih hewan kurbannya. Walitianihim binusukaini, karena mereka mendatangkan dua manasik sekaligus dalam satu safar, maka itu keuntungan yang didapat, masya Allah, bisafarin wahid, dengan satu safar mendapatkan dua, maka dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan untuk memotong hewan kurban di hari ke-10 atau ke-11-nya boleh, atau ke-12-nya boleh, di hari-hari tasyrik boleh. Faman lam yajidil hadiya fa'alaihi siyamu 10 ayyam. Siapa yang tidak memiliki, tidak punya harta untuk membeli hewan kurban, tidak mampu, maka berpuasalah 10 ayyam, 10 hari. Thalathah fi ayyamil hajj, 3 hari di waktu-waktu haji, ketika dari ihram pertama umrah sudah boleh puasa. Saya ingatkan kembali, dari awal-awal ihram sudah boleh berpuasa, sehingga jangan menundanya di hari-hari tasyrik. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi saya sudah menyaksikan dan mengalami di hari-hari tersebut, hari tersibuknya para hujjaj, dan saya melihat ada orang yang berpuasa dalam keadaan bangun saja gak bisa, sudah kehausan, kelelahan, segala macam, berat. Padahal waktunya luas, sejak awal ihram sudah boleh berpuasa. Kembali kepada kita, yadkhul waqtuha, perhatikan, masuk waktunya, waktu berpuasa 3 hari di dalam acara ibadah manasik ini, bi ihramihi bil umrah, sejak dia ihram untuk umrah sudah boleh berpuasa. Sudah boleh berpuasa. Wa sab'atin idza raja'a ila ahlih, dan 7 hari ketika sudah pulang ke negerinya, ditambah 7 hari lagi. Tilka asharatun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. 3 hari ketika di dalam manasik. Salah satu ayam fil haji wa sab'atin idza raja'tum, dalam Al-Qur'an maknanya fil haji ay fi manasikika. Dan termasuk dalamnya ada umrahnya, umrah dan haji. Karena haji kadang-kadang juga dimaksudkan umrah, dan umrah kadang-kadang dinamakan haji. Akhirnya muncul istilah haji kecil. Apa haji kecil? Umrah. Sedangkan haji besar adalah haji yang kita kenal. Falamma qadima sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam makkata istalama ar-rukn. Ketika Nabi SAW sampai ke Makkah, sahih, dari tadi sudah dalam Mekah. Dari tadi sudah di dalam Mekah. Artinya sudah masuk ke Masjidil Haram. Istalam ar-rukun. Yang pertama dilakukan adalah langsung beliau menuju Hajar Aswad, mengusapnya, menciumnya. Dan itu awal mulainya tawaf mengelilingi Ka'bah. Watafa sab'atan, beliau tawaf 7 putaran. Khabba salata, beliau berlari dari kecil 3 putaran pertama. Likaunihi tawaf alladhi ba'dal qudum, karena itu adalah tawaf setelah dia datang, yang dijuluki dengan tawaf qudum, tawaf kedatangan. Wa masya arba'atan, dan semua tidak perlu dikecualikan, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad berjalan, karena tidak terlihat. Itu ketika mereka dalam keadaan sudah, sebagian mereka baru sembuh dari sakit wabah. Maka Nabi mengatakan kalau gak terlihat gak usah. Nanti ketika kesana berlari kecil lagi. Ketika di sini tidak terlihat, berjalan kaki mereka. Itu barakallahu fikum ketika itu. Setelah itu tidak dianjurkan, tapi dianjurkan berlari kecil seluruhnya. 3 putaran seluruhnya. Tsumma shalla rak'ataini, setelah genap 7 putaran beliau salat 2 rakaat inda maqam Ibrahim, 2 rakaat di makam Ibrahim. Apa catatan pentingnya? Jangan lupa, bukan di makam Ibrahim, adalah di tempat makam tersebut bisa terjadi kecelakaan besar kalau semua pengen salat di situ. Tetapi maknanya adalah menjadikan makam Ibrahim dengan Ka'bah satu garis, satu arah. engkau mengarah ke makam Ibrahim dan Hajar dan Ka'bah sekaligus. Maka bisa di situ, bisa di sana, bisa di sana, bisa di sana. Iya kan? Dari sini ke sana ada garisnya. Dari sini ke sana juga ada garisnya. Ada tempatnya. Kalau tidak penuh tempat itu untuk sholat, dijaga oleh mereka untuk mereka yang sholat tawaf atau sunnat tawaf. Tetapi kalau penuh akan diambil tali-tali tadi dan akan dijadikan semua sahnat tawaf, disebut sahan, piringan tawaf, semua untuk tawaf. Kamu gak bisa sholat situ lagi, penuh. Maka engkau mundur ke belakang, ke belakang, ke belakang, dimanapun kamu sholat, asal jadikan ini dan ini satu garis. Di sana boleh, sana boleh, sana boleh. Taib, walaupun terhalang tembok mungkin, tapi arahnya ke sini. Taib, anggap pahitnya tidak mungkin juga. Syaratnya in amkan, gak perlu berdesak-desakan, gak perlu berantem, gak perlu berebut. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, sallah fi ayyi makan. Salli fi ayyi makan. Kalau tidak memungkinkan, salatlah kamu dimanapun. Tidak mengapa. Sebagai sunnah atau tawaf. Taib, setelah salat dua rakaat, thumma atal ila safa. Kemudian mendatangi bukit Safa. Ketika menaikinya, disunahkan membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih an yattawafa bihima. Dan mengatakan ibda'u bima bada Allahu bihi, ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah di mana Allah memulainya. Allah mulai dengan Safa atau Marwah. Inna Safa wal Marwata, mulai dengan Safa. Maka ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah dari apa yang Allah mulai, yaitu dari Safa. Fatafa bainahu bainal Marwata sab'an. Kemudian mulai tawaf. Sudah kita katakan bahwa sa'i pun kadang disebut tawaf. Tetapi membedakannya dengan tawaf yang mengelilingi Ka'bah dengan kalimat berikutnya. Tawaf di Ka'bah dan tawaf baina Safa wal Marwa. Maka tawaf baina Safa wal Marwa itulah yang dijuluki atau dinamakan dengan as-sa'yu, sa'i. Sab'an, 7 kali. Barakallahu fikum. Saya ulangi lagi, dihitungnya dari Safa ke Marwa 1. Dari Marwa ke Safa 2, dari Safa ke Marwa lagi 3. Dari Marwah ke Safa lagi 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Yas'a bainal alamaini, dan berlari di antara dua tanda. Alam adalah tanda, dua tanda. Sampai sekarang ini tandanya masih lampu hijau. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada. Artinya dari lampu hijau sampai ke lampu hijau berikutnya berlari. Bagi laki-laki sama dengan tawaf 3 putaran pertama berlari dari kecil, hanya bagi laki-laki. Wanita tidak dianjurkan. Wa yamshi fi ma adaha, dan berjalan pada sisanya. Berarti kalau Safa di sini, Marwa di sini. Di sini ada batas hijau. Di sini ada batas hijau. Maka mulailah berjalan dari Safa, turun, berjalan, sampai lari. Selesai, tanda berikutnya, jalan lagi. Kemudian berputar, atau setelah dari Safa ke Marwa, begitu juga. Sampai di batas hijau ini, lari. Sampai batas hijau berikutnya, berjalan lagi. Dan disunahkan di atas bukit Safa dan di atas bukit Marwah berzikir dan berdoa dengan apa yang dicontohkan dalam riwayat ataupun dengan doa dan zikir yang bebas, silahkan meminta pada Allah, karena itu tempat-tempat masyair adalah tempat-tempat terkabulnya doa. Dan disunahkan dalam keadaan berdiri dan tidak menghadap Marwah, tidak menghadap Safa. banyak orang yang salah ke bukitnya begini. Ya Allah, ya Allah, ke bukit hadapnya. Salah. Bukan ke bukit Safa, bukan ke bukit Marwah. Menghadapnya dalam doa dan zikir tadi tetap ke Ka'bah. Kalau sa'i di sini, ini Safa, ini Marwah. Ini kasihan yang di rumah tidak melihat tangan saya. Nah, bisa lihat di buku-buku manasik haji yang ada petanya, akan terlihat di sana. Ka'bah di sebelah sana. Yang dekat Safa itu Ka'bah di sini. Maka dari sini menghadapnya ke sana, dari sini menghadapnya juga ke sana. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Tsumma lam yuhil min ihramihi hatta qadha hajjahu. Dan kemudian beliau tidak tahallul dari ihramnya sampai menyelesaikan hajinya. Siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Ma yamna'uhu illa annahu qad ahda al-hadya. Qad ahda. Masalahnya beliau sudah membawa hewan kurban dari al-hil, maka beliau sudah meniatkan untuk qiran dan beliau menyatakan labbattu ra'si wa suqtul haji, maka aku tidak akan tahallul sampai selesai haji. Wa nahara hadiyahu yawman nahar. Maka beliau menyembelih hewan kurbannya yawman nahari. Mata yawman nahar fil ashir min dzulhijjah. Pada hari ke-10 dzulhijjah. Falamma khallasa min hajjihi wa rama jumratal aqabah. Ketika selesai dari hajinya atau selesai na'am Roma jumratal aqabah, beliau melempar jumrah aqabah. Wa nahara hadiyahu wa halaqa ra'sahu yawman nahri. Wa hadha huwa tahallulul awwal. Dan ini adalah tahallul yang pertama. Dalam artian pertama adalah belum tahallul secara mutlak. Tahallul tapi masih belum boleh hubungan suami istri. Kemudian afadha. Pakaian sudah boleh memakai pakaian biasa. Tapi belum boleh yang lainnya. Afadha fi dahwatihi ilal bait, kemudian tawaf ifadha. Fatafa bihi, beliau tawaf ifadha, thumma halla min kulli syai'in, baru kemudian tahallul beliau lengkap sempurna dari semua, hatta an-nisa. Termasuk di dalamnya adalah hubungan suami istri sudah dibolehkan. Jadi tadi ketika sudah nyembelih, cukur rambut. Tapi ingat, itu masih sebagian tahallul. Belum tahallul yang sempurna. Mengapa belum tawaf ifadah? Tawaf ifadah selesai. Nanti akan dibahas 5 amalan di yaumin nahar. 5 amalan dalam yaumin nahar ini barakallahu fikum. Makanya saya katakan tadi, di hari-hari nahar, hari-hari sibuk. Demikian pula di hari tasriknya, hari-hari sibuk. Melempar jumrah dalam keadaan 3 jumrah, ini berat. Ya. Barakallahu fikum. Di tanggal 10 pulang dari Arafah, melempar jumrah Aqabah. Kemudian menyembelih hewan kurban. Kemudian mencukur rambutnya. Kemudian tawaf ifadah. Apa lagi? Nah. Ini barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang dikerjakan yaumun nahri. Sehingga kalau belum lengkap atau belum sebagian besar dikerjakan, baru 1 atau 2, masih tahallulnya belum sempurna. Sehingga ada istilah tahallul awal. Ketika menyembelih dan mencukur rambut. Setelah ifadah, maka sudah sempurna. Nanti akan dibahas secara rinci. Sebagian tidak menyebutkan apanya, tapi menyebutkan jumlahnya. Siapa yang sudah mengerjakan 3 dari 5 ini, sudah boleh. 3 yang ini. Apakah boleh dibolak-balik? If'al wala haraj. Setiap ditanya Rasulullah, aku melempar sebelum menyembelih. If'al wala haraj. Ya, ini sembelihlah. tidak mengapa. Ya Rasulullah, aku justru menyembelih dulu, belum melempar. Lemparlah, tidak mengapa. Aku belum begini, belum tawaf, aku sudah begini. Tawaflah, tidak mengapa. Semua dikatakan if'al wala haraj, if'al wala haraj. Mal hikmah? Apa hikmahnya? Hikmahnya manusia tidak meledak di satu tempat saja. Kalau jumlahnya sangat banyak. Ada yang di sana, ada yang sedang tawaf, ada yang sedang menyembelih, ada yang sedang mencukur, ada yang sehingga tersebar begitu. Kalau harus urut ini dulu, kemudian ini, niscaya akan meledak di tempat pertama, atau di tempat kedua, atau tempat ketiga, dan terjadilah apa yang dikhawatirkan. Walhamdulillah, syariat ini sempurna. If'al wala haraj. Idbah wala haraj. Irmi wala haraj. Lemparlah wala haraj. Aku ini dulu baru itu, kerjakanlah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam, kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.